saya senantiasa diajarkan oleh guru kami bahwa siang mengajar, malam bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tatap setiap orang yang belajar. Lihat mereka dan juga mohonkan kepada Allah agar materi-materi itu bisa juga menghunjam pada jiwa mereka, bisa mengamalkannya dan sebut dalam doa supaya bersama-sama ke surga. Tidak mudah hadirin, karena nafsu itu menyukai penilaian, penghargaan. Nafsu memang diciptakan begitu. Ada rasa nikmat, dihormati, dikagumi, diakui oleh orang lain. Sebagian yang tidak waspada memang itu yang dicari.